po, ti, pu, po, ti, pu. Tebal ya, seimbang. Jangan sampai pasti kasroh jadi tipis. Ya. Wo, wo, wi, wu, wo, wi, wu, bo, bi, bu, bo, bi, bu, a, mi, na, su, i, la, u, ri, na, ba, ri, o, la, ha, bi, ha, po, bu, ta, ro, ka, a, ma, tu, u, ti, la, su, lu, su, u, si, ro, wa, ri, sa, ju, i, la, ya, li, ja, na, ji, du, hu, mi, la, da, hi, bo, ha, su, ro, sa, hi, ro, ho, ro, ko. Tebal semua. Ta, si, fu, so, a, da, a, yi, sa, a, bu, di, ha, si, da, su, ti, ha, yu, ri, ya. Ingat, gerakan ya bibir berbeda-beda. Gerakan mulut berbeda-beda. Ya, di fathah berbeda dengan di kasrah, juga berbeda dengan yang di fathah. Ru, zi, o, ha, za, na, zu, la, fa, wa, la, ma, ro, ri, ba, ya, i, wu, nu, ri, ya, ku, shi, po, shu, bi, ha, sha, gha, sa, wa, li, ya, hu, si, ra, wa, la, hu, ku, si, ra, fu, ti, ha, za, ha, ba, ti, da, da, zu, ki, ra, wu, di, a, sha, hi, da, mu, ni a khu ti ma na zi ra ba su ra za ki ya o wi ya u li ba. Kemudian di sini diulang lagi penjelasan itu tentang menghafal nama harokat dan huruf hijaiyah. Insyaallah tidak sulit ya. Harokat, nama-nama harokat tidak ada yang sulit. Insyaallah semuanya sudah paham. Fathah itu di atas, kasrah di bawah, ya dhammah seperti itu untuk ya. Ya. Kemudian nama-nama huruf, ya nama-nama huruf. Alif itu ba, ta, fa, tulisannya seperti itu ya. Ya, alif itu bacanya alif. Ba, ta, fa, jim. Nah, jim namanya. Ya, ha, kemudian ho, dal, zal, ro, zai, sin. Ini nama-nama huruf. Nama-nama huruf hijaiyah. Ya, shin, sod, ini juga perlu diketahui. Ya, karena nanti ketika antum membaca potongan-potongan ayat yang di awal-awal surat, nah, ini kembalinya ke nama-nama huruf. Seperti apa? Ain, ya. Sin, qaf, bukan dibaca a, sa, qa, ya. Juga alif, lam, mim, itu dari nama-nama huruf ya. Kemudian dad, ta, za, ain, ya. Ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya, ha, hamzah, ya, ya. Insyaallah ini pun tidak asing ya. Semuanya sudah tahu nama-nama huruf. Alif, ba, ta, hingga ya. Nah, baik, sekarang kita langsung masuk ke jilid yang kedua ya. Ya. Yaitu belajar merangkai huruf-huruf hijaiyah. Kalau sebelumnya kita belajar membaca huruf-huruf hijaiyah yang disendirikan. Ya, tidak dalam kondisi disambung, diputus-putus. Ya, sekarang meningkat pelajarannya, kita belajar menyambung huruf-huruf. Ya, dengan tetap kita konsisten menjaga pengucapan huruf-huruf, terus dijaga makharijul huruf, juga sifat-sifatnya, dan juga bagaimana keadaan ataupun bibir ketika kita melafazkan huruf yang di fathah, kasrah dan di dhammah. Ya. Ya. Ba bi bu, ba bi bu, sa si su, sa si su, jelas ya, a i u nya jelas ya. Fa ba ta, ta ba ba, ba sa sa, sa ba bu, sa si su, sa si su, sa si su. Ya, tebal, semuanya tebal. Dan jangan berubah ya makharijnya, juga sifatnya. Baik ketika di fathah, di kasrah ataupun dhammah sama. Sosisu, patitu, ya. Batosha, basoso, sababa, basato, a'i'u, a'i'u, a'i'u. Awas, yang jelas ya. A'i'u. Ketika di fathah dibuka a, ketika di kasrah turun i, dibantu dengan tengah lidah naik ke atas. A'i'u. Mamamu. Hajiju. Ya. Taba'a. Dabaqa. Syakhisa. Hijaji, hasabu, daja'a, ba'atha, ghabata, gha tebal, ba tipis, ta tebal lagi, ya. Ghabata, kakiku, kakiku, hahihu, hahihu. Di sini ada faedah yang lain, yaitu faedah yang berkait dengan penulisan. Antum dapat di sini ha, ada dua bentuk penulisan. Ya, juga sebelumnya mim. Ya. Lalilu, lalilu, lalilu, makatha, ghamada, katama, kazama, shabaka, sakata, halaka, labisa, zalama, tebal, zalama, sahula, mahila, amiha, fafifu, fafifu, qatiqu, qatiqu, falaqu, afala, qalamu, da'ufa, suqita, qasasa, qasasa, yayiyu, naninu. Ya, beda-beda ya. Ya, perhatikan kondisi apa ataupun mimik bibir berbeda-beda ketika fathah, kasrah dan umah. Naninu, naninu, bariqa, yaqadha, bayadha, taniya, nasiya, qana'a, qana'a, tebal, qana'a, wahana, qawala, qawala, sadida, ghawaya, barara, zubura, shadada, dawana, shaqawa, waliya. Kemudian di sini antum perlu perhatikan ya, penulisan hamzah ketika disambung dengan lam. Ya, karena ada di sana ya, ada lam disambung dengan alif. Ya, ada yang dengan hamzah, ada yang pendek, ada yang panjang. Perhatikan dari sisi penulisannya. Ada yang laa, ada yang laa. Kadang tertukar di sini ya. Di sini pendek. Lihat hamzahnya di mana? Di sini hamzahnya di atas alif. Berarti di sini dibaca pendek, bukan dibaca panjang laa. Kalau penulisan-penulisan hamzah di tengah, di sini panjang laa. Ya. Laa, laa, laa, sa'u, sa'u, sa'u, li'a, la'akala, la'akala. Pendek semua ya. La'akala, seimbang. Ya, pendeknya seimbang semuanya dari awal hingga akhir. La'akala, jangan sampai ada satu yang dibaca tergesa-gesa. La'akala misalkan, la'akala, ataupun lamnya ya. Kala'a, amalu, sa'ala, sya'uma, quri'a, dhama'a, fa'alahu, fa'alahu, akala, bala'a, syati'a, su'ila. Nah itu. Kemudian di sini perhatikan, katanya mulai saat ini tidak boleh membaca dengan putus-putus, disambung. Ya, disambung. Semuanya dalam kondisi dibaca pendek semua, masih belum ada yang dipanjangkan. Ya. Amina, su'ila, uzina, bariqa, lahabi, hatabu, taraka, amatu, qutila, thuluthu, usira, waritha, ju'ila. Silakan dilanjut, biar saya istirahat ya. Dari ju'ila, lanjut ya. Ta, tasifu, ulangi ya. Ya. Ya'idu, Nuriya, Ushiqa, Shumiha, Futiha. Ulangi futiha. Futiha. Zahaba. Zidada. Zukira. Futiha. Shahida. Muni'a. Futima. Nazira. Basura. Zukira. Qawiyya. Tuliba. Tebal. Tuliba. Tuliba. Terus dijaga ya. Tebal tipis, tebal tipis. Perhatikan. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang mad. Mad tabi'i. Mad tabi'i ada tiga, yaitu yang pertama alif sukun sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah. Hanya saja dalam rasam Utsmani sukunnya tidak ditulis. Ya, beda dengan rasam Indonesia ya. Sukunnya ditulis ya pada mad itu ya. Ya. Jadi tidak ditulis. Ya. Sukun pada mad tabi'i itu tidak ditulis. Ya. Dan supaya pas, jadi mad tabi'i perlu diketahui itu panjangnya harus pas dua harokat. Enggak boleh kurang ataupun lebih. Ya, di antara cara supaya pas adalah dengan diayun, dengan diayunkan ataupun diangkat suaranya sekali angkatan saja. Ya, contohnya hasi, bata, jada, roho, hadza. Terkadang di antara kita ada yang membaca mad tabi'i dalam kondisi enggak terkontrol panjang pendeknya, kepanjangan. Ya. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, panjangan kadang. Siratul kadang enggak terkontrol. Ya. Diupayakan supaya pas dua dengan cara tadi bisa diangkat sekali angkatan siratul, ya udah, atau diayun siratul supaya pas dua. Kalau dibiarkan terkadang kepanjangan siratul sudah jadi dua setengah atau lebih. Ayah, masih ada waktu enggak? Masih ya. Baik, kita ulangi hasi. Tetap konsisten ya, dua-dua diayun seperti ini. Apalagi kalau kita ngajarin anak-anak itu lebih mudah kalau diayun. Hasi. Bata. Jada. Roho. Hadza. Kalau lurus terkadang ya, terkadang lebihan. Hasi. Bata. Kadang lebihan. Ya. Sabata. Sabata. Sabata. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Khodaja. Khodaja. Khidaja. حذرا حذرا حذارا صاغا. Perhatikan kalau ada mad pada huruf-huruf yang tebal maka madnya ikut dibaca tebal ya. Saga. Pada huruf yang dibaca tipis madnya ikut tipis juga. Syasa. Bukan syaufa misalkan. Fadha. Fadha. Dhaza. Dha'a. Shaghafa. Shaghafa. Shaghafa. Atasa. Atasa. Itasa. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Ada sama ya. Du'afa. Du'afa. Du'afa. Bazagha. Bazagha. Bazagha. Zafara. Zafara. Zafara. قام كال هان يا و ya, seimbang seperti itu. Coba ya, belum dicoba ya, satu-satu dibaca. Setelahnya itu silakan masing-masing baca satu baris ya dari kanan ya. Kahala itu. Kahala. Iya, terus lanjutkan. Amanah, amanah, amanah, laqiyah. Ya. Laqiyah. Qafnya masih belum. Laqiyah. Ya, laqiyah. Laqiyah. Ya. Liqa'ah. Ya, terus. Ya, ulangi. Ya. Sababa. Ah, itu. Nah. Ya. Faraha. Ya. Terus. Lanjut. Zanika. Ya. Zanika. Ya. Terus? Kurang jelas. Lampunya mungkin dinyalakan. Nah, sudah ya. Libadah. Ya. Terus? Zadaka. Terus? Ya, lanjut. Rosha, sha, tafashni. Ya, terus. Ya. Ya. Ya. Terus. Ghafili. Tebal, gho, tebal. Ya. Terus. Ya. Tebal, gho-nya. Kazimi. Zib. Zai, tebal. Diangkat pangkal lidahnya. Kazimi. Terus? Ya. Lanjut. Ya. Ya, i, i. Ya. Terus? Ya. Subulana. Ya. Ya. Walatania. Ya, balik lagi dari kahala. Yang belum. Ya, lanjut. Ayo, baca. Bisa belum? Belum. Ayo, baca. Ya. Ya. Ya. Lanjut. Zanika. Zanika. Duhana. Ya. Libada. Ya. Yataka. Aroda. Shafoto. Ya. Terus. Hamas. Sa'ata. Sa'ata. Oshada. Ya. Fasofo. Ya. Kemudian alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya. Ya, ya tanpa titik. Ini alif disebut dengan alif maksurah. Alif yang ditulis dalam bentuk ya disebut dengan apa? Alif maksurah. Ya, sama. Ya, dengan alif yang berdiri tegak. Sama. Fungsinya menjadikan mad panjang. Ta sama dengan ta, ro, ro sama. Mata Ulan, Naron, Aman, Dana, Nuha, Duha, Aba, Hada, Asa, Togho, Sa'a, Lawa, Shawa, Sawa, وما قلا إذا هوى على ما يرى وما هدى فما رأى. Ya, kemudian juga di antara tanda-tanda berikutnya alif, tapi alif yang dibentuk seperti alif kecil itu, ya, alif dalam bentuk alif kecil setelah fathah, itu juga tanda-tanda berikutnya. Jadi tanda-tanda, ya, yang berupa alif, kadang alif yang berdiri besar tegak, kadang ya, kadang alif kecil, ya. Wa madha, wa asha, furada, banaha. Ya, dibaca dari kanan, antum aja yang banyak praktek, ya, silakan dibaca yang keras dari tashabaha. Ya. Qi. Ya. Ya. Lanjut. Ri. Masyariqo. Ya. Tuqatilu. Ya. Ya. A. Fa'a. Ya, fa'a. Yang bersih hamzanya dari ain. Fa'awa. Lanjut. Ya. Ya. Ya. Terus. Ya. Fahihi. Fahishata. Oh, ada alif, lihat alif kecil itu, mad, tanda mad. Ya. Ya, hafizatu. Ya. Ya. Terus. Ya. Barakatu. Kemudian mad tabi'i pada kasrah. Ya, itu ada ya sukun sebelumnya kasrah. Itu pun juga sama. Mad tabi'i dibaca dua harokat. Si. Si. Si. Si. Zi. Zi. Zi. Zi. Ti. Ti. Ti. Ti. Silakan dibaca. Contoh-contohnya, lanjutkan. Ya. Ya. Ya. Dibaguskan suaranya, ya, kayak keras dan bagus suaranya, ya. Ulangi, jangan berhenti. Ya. Ah, ulang, ulang. Ya. Ya, lanjut. Lanjut. Bima ghafara li. Ya. Kemudian ya di akhir kata tidak bertitik, jika di tengah tetap bertitik. Ya. Tulia. Ya, tulia. Jadi ya kadang, bahkan sering kali kalau di akhir itu ditulis tanpa titik, ya. Tulia. Hudaya. Jadi yang tertulis dalam mushaf Rasulullah Utsmani itu yang kedua. Tanpa titik. Nuria ataupun Nuri. Ya. Ibadi. Tanpa titik kan? Ah, ini ya. Pokoknya kalau sebelumnya kasroh, berarti ya. Ya. Kalau sebelumnya kasroh, berarti ya. Kalau sebelumnya fathah, berarti apa? Alif. Alif maksuroh. Nah, silakan dilanjutkan. Siapa? Dari ibadi. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Ya. nusuki. Ya, lanjut. Apa? Ya. Ibadia. Ya. Terus. Ya, qudiya. Tebal doanya. Qudiya. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, fa'uwariya. Lihat kalau di tengah ianya bertitik. Ya. Silakan dilanjut. Ya. Ghi. Nah, kayak ghi-nya belum kena mahrunya. Masih hai ghi ghi ghi do. Nah. Terus. Ya. Ya. Lanjut. Lamnya tipis. La, jangan lo. Ya, jangan ke bawah toh. Ya. Latifa. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya, lanjut. Masih ada tersisa dua lagi. Ya. Ya. Ya. Qa'idina. Ai, ai, yang jelas harokatnya. Iya, kasrohnya. Terus. Terus. Tebal tonya. Syayatina. Terus. Matatina. Qadirina. Ya. Fatinina. Ya, cukuplah insyaallah. Lumayan banyak nih, cepat selesai insyaallah setelah ini. Sekali pertemuan bisa 2-3 lembar. Nanti antum aja yang praktek, hanya ana mungkin hanya menjelaskan ya cara membacanya. Cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.